بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حاضرين جماعة sekalian، إخواني رحمني ورحمكم الله، mulai pada hari ini, di pagi ini insyaAllah akan kita kaji tafsir Juz Amma, Juz ke-30 terakhir dari Quran Al-Karim. Fa nas'alullah at-taufiq wal-i'anah. Tentunya ini perkara penting untuk kita faham dan mengerti ayat-ayat Allah yang diturunkan memang sebagai hidayah, petunjuk bagi kita, sebagai syifa, obat penyembuh, penawar. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini sebagai syifa, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka layak dan patut untuk kita fahami dan kita pelajari apa yang Allah kehendaki dari tiap ayat-ayatnya yang Allah turunkan. Taib ala kulli hal, Amma yatasa'alun, sebagai surat pertama dari Juz Amma, ini berarti kita memasuki mufassal. Quran, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama, a'immah, membagi dalam beberapa bagian. Antara lain ini yang mereka sebutkan sebagai mufassal. Mufassal itu yang terbelah-belah atau terpisah-pisah. Disebutkan demikian relatif karena dibanding surat-surat yang lain, pisahan-pisahan surat satu dengan yang lain cukup panjang. Kalau kita perhatikan dari awal Al-Baqarah ke Ali Imran harus 200 sekian ayat dulu. Nanti Ali Imran 200 ayat. Nanti ke An-Nisa sekian ayat. Al-Ma'idah sekian ayat. Panjang-panjang. Nah, yang ini mufassal, disebut mufassal karena memisahkan satu surat dengan surat yang lain cukup pendek. Relatif dibanding yang sebelum-sebelumnya. Tapi mufassal itu sendiri ulama bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yang mereka sebut tiwal mufassal, kembalinya relatif juga, yang pisahan ayat surat satu dengan surat yang lain panjang, disebut panjang kalau dibanding dengan yang bawahnya nanti. Nah, tiwal mufassal itu dimulai dari qaf sampai wan naziati gharqa. Karena cukup panjang. Berarti amma termasuk di tiwal mufassal. Ada khilaf, sebagian menyebutkan tiwal mufassal dimulai dari hujurat. Dari surat hujurat. Yang kedua, bagian kedua, awsat mufassal. Tengah-tengah. Nah, ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Pemisah, penggalan antara surat satu dengan yang lain. Itu dimulai dari abasa sampai wadduha. Itu awsat mufassal. Yang terakhir qisar mufassal, pendek-pendek. Pisahan satu surat dengan yang lain cukup sangat pendek sekali. Jadi mulai setelah adduha sampai an-nas. Demikian mereka membagi mufassalul Quran. Ala kulli hal amma berarti masuk di dalam tiwal mufassal. Tiwal mufassal. Baik. Kita memasuki surat. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Amma yatasaalun, ini tentang apa para pendusta yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, tentang apa mereka bertanya-tanya? Lalu Allah kabarkan, anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang berita besar. Kabar besar yang karenanya panjang dan besar perselisihan mereka. Perselisihan mereka dalam bentuk pendustaan. Bukan perselisihan mencari kebenaran. Ini mereka menyelisihi untuk mencari, untuk mendustakan dan mengingkari kebenaran yang Allah turunkan dalam Quran. Ini mereka anggap itu enggak mungkin terjadi, mustahil itu akan terjadi dalam fikiran mereka. Padahal berita tersebut yakin, pasti, tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Tapi karena memang mereka mendustakan dan mengingkari, ya tetap saja tidak mengimani. Kalaupun seandainya datang kepada mereka segala macam bentuk ayat, penjelasan demi penjelasan yang cukup gamblang, tetap saja akan mereka ingkari, memang dasarnya mendustakan. Baik. Amma yatasaalun. Amma ini asalnya anma. Atau sebelum itu surat Amma termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Setiap surat turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, maka itu disebut Makkiyah. Maka sebaliknya, setiap surat turun setelah hijrah, maka disebut Madaniyah. Dan itu patokan yang lebih tepat dan lebih benar, yang diambil oleh banyak ulama. Ada patokan-patokan lain yang disebutkan, tapi dilemahkan. Ini antara mereka ada yang mengatakan, Makkiyah surat-surat yang turun di Mekah. Madaniyah surat-surat yang turun di Madinah. Ya gak tepat, kenapa gak tepat? Karena gak semua surat turun di Mekah dan Madinah. Ada sekian surat cukup banyak, tidak turun di Mekah, tidak turun di Madinah. Mau dibilang apa terus surat ini? Dikategorikan mana? Makanya gak tepat kalau disebut Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Begitu pula ada surat turun di Mekah kemudian dibawa ke Madinah, atau turun di Madinah kemudian turun dibawa ke Mekah. Ala kulli hal, yang lebih benar tadi Makkiyah yang sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Amma yatasaalun Makkiyah, turun sebelum hijrah. Baik. Amma Yatasa'alun. Dia gabungan dari asalnya an ma. An ainun kemudian mim. An ma. Yani tentang apa? Mereka bertanya-tanya. Kemudian karena nun dan mim sama-sama huruf idgham, maka dimasukkan, disatukan. Amma. Amma. Sedikit masuk karena kadang terjadi banyak kekeliruan. Dalam tajwid, mereka sebutkan ada tiga hukum yang perlu diperhatikan. Ada yang namanya idgham, ada yang namanya izhar, ada yang namanya ikhfa. Baik. Idgham masuk total. Artinya masuk total, huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua secara total, sehingga hilang sama sekali sifat huruf pertama. Makanya kita ucapkan amma. Di mana nunnya? Hilang memang. Enggak kebaca. Dan begitulah idgham. Idgham begitu. Huruf pertama hilang, enggak dibaca sama sekali, masuk total ke huruf kedua. Amma. Selain langsung mim bacaannya. Baik, ini idgham. Yang kedua izhar. Izhar itu ditampakkan huruf pertama terpisah sama sekali dari huruf kedua, lawan dari idgham. In khalaqa misalnya. Nun terbaca jelas, enggak boleh dimasukkan, tidak boleh pula disamarkan. Yang ketiga ikhfa di sini. Ikhfa artinya samar. Dia di tengah-tengah antara idhar dan idgham. Tidak ditampakkan seperti idhar, tapi tidak pula diidghamkan hilang sama sekali seperti idgham. Dia tengah-tengah, namanya ikhfa. Maka bacaannya pun ya harus samar-samar. Kamu baca seperti idhar salah, misalnya insya'a. Kamu baca insya'a salah, karena di situ idhar. Kamu hilangkan nunnya sama sekali juga salah. Insya'a. Hilang nunnya, gak kebaca sama sekali. Layaknya idgham. Dan banyak orang kalau baca ikhfa begitu, dan itu keliru besar. Ikhfa seperti namanya, samar. Maka nun tetap dibaca tapi samar-samar. Ada nun tapi samar, tidak seberapa jelas. Jadi seakan sesuatu yang ngambang begitu loh. Seakan seperti sesuatu yang ngambang. Idgham enggak, idhar enggak. Kalau insya'a tadi, maka kamu baca insya'a. Ada nun, tapi anggang-anggang, samar-samar kamu bacanya. Insya'a. Ada sisa-sisa sifat nun padanya. Ala kulli hal, kembali kepada amma. Amma yatasa'alun. Di dalam ayat maknanya yatasa'alun, yatafa'al, wazn ini berarti saling. Berarti maknanya mereka saling bertanya. Musyrikin, Quraisy dan yang semisal mereka, saling bertanya-tanya. Bertanya-tanya satu dengan yang lain dalam bentuk pengingkaran. Ini misalnya ucapan mereka, masa kita mati bahkan dibangkitkan lagi? Lah iya, masa ada kiamat itu? Orang sudah rusak, hancur tubuhnya ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Bagaimana akan dibangkitkan lagi? Gak mungkin ya, mustahil ini. Ah, iya ini itu. Begitu Quraisy saling dan kufar, orang-orang kufar musyrikin secara umum saling bertanya-tanya, mengingkari, meragukan tentang adanya kiamat dan hari kebangkitan. Makanya kemudian turun ayat ini. Anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar. Anin naba'il azim. Berita besar, berita penting. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang di situ mereka berselisih, ada sebagian mendustakan, ada sebagian membenarkan, berselisih mereka satu dengan yang lain, tidak ada ujung pangkalnya. An-naba'il 'adzim, tentang berita besar. Berita besar apa itu? Di riwayat Abu Saleh dari Ibn Abbas disebutkan berita besar yang dimaksud Quran. Ini yang mereka perselisihkan, yang mereka dustakan, yang mereka bertanya-tanya tentangnya, tentang Quran ini. Beneran. Itu dari Allah wahyu yang turun ke Muhammad SAW. Tapi yang lebih tepat, bahwa yang mereka perselisihkan, yang mereka tanya-tanyakan, mereka dustakan di sini adalah kiamat. Hari kebangkitan, dihidupkannya kembali manusia setelah mati. Dan konteks ayat memang ke arah ini, tentang kiamat dan hari kebangkitan. Itu yang diriwayatkan dari Qatadah dan banyak a'immah tafsir yang lainnya. Anin naba'il azim alladhihum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Makna ayat ini merupakan ancaman, ancaman dari Allah kepada mereka. Hati-hati mereka, lihat mereka nanti. Akan tahu mereka kebenaran kiamat ini. Akan tahu mereka kebenaran kebangkitan ini. Makanya sampai diulang dua kali oleh Allah. Kalla saya'lamun. Sungguh akan mereka ketahui itu kebenarannya. Sungguh. Kemudian sungguh akan mereka ketahui kebenaran itu. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bantahan kepada mereka yang mengingkari ba'ts, kiamat dan hari kebangkitan. Antara lain Allah bantah itu dengan sumpah, dengan penguat-penguat yang menekankan dan menegaskan kebenarannya. Allah katakan di ayat, wa yastambiunaka ahaqqun hu, Kul i wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna wa yastambi'unaka. Mereka bertanya-tanya kepadamu, apa benar itu kiamat? Apa ada benar itu kebangkitan, dihidupkan kembali dari kuburnya manusia semua? Maka Allah katakan, kul i wa rabbi. Katakan, sungguh demi Allah, demi Rabbku, latub'atsunna. Sungguh-sungguh kalian itu akan benar-benar dibangkitkan. Berarti ada tiga penekanan, tiga penguat di situ. Yang pertama sumpah. Wa rabbi. Wawul qasam, waw sumpah. Yang kedua lam. La, latub'atsunna. Yang ketiga nun taukid. Karena latub'atsunna. Ada nun taukid di situ. Dalam satu ayat ada tiga penekanan sekaligus. Sumpah, karena sumpah didatangkan untuk penekanan kan. Untuk mempertegas sesuatu. Ya layaknya orang misalnya dituduh, kamu yang berbuat ya, kamu yang ngambil. Untuk menekankan betul-betul bukan dia, maka dia katakan, wallahi bukan aku. Sumpah demi Allah, bukan aku yang melakukan. Kalau dia hanya mengatakan, bukan saya. Enggak, kamu. Loh, bukan saya. Karena terus dia tertuduh. Dia ingin menegaskan penekanan bahwa betul-betul bukan dia. Dia betul-betul bersih. Maka dia datangkan sumpah. Demi Allah. Satu. Yang kedua, lam. Latuba'atsunna. Itu juga penekanan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, nun. Itu juga penekanan. Maka penekanan berlapis. Ya disebutkan demikian karena memang mereka dalam keadaan mengingkari. Kufar, musyrikin, mengingkari adanya kiamat, adanya kebangkitan. Di akal mereka itu mustahil terjadi, gak mungkin. Bagaimana ceritanya? Orang sudah hancur lebur. Tidak hanya tersisa tulang belulang, tulangnya pun rusak, hancur. Bahkan mungkin saja berlapis hilangnya dia. Dan itu mereka katakan, mereka ucapkan. Ini misalnya orang, na'udzubillah, tapi misalnya dia di alam luar sana diterkam singa, dimakan oleh singa. Berarti kan tubuh dia di dalam singa sekarang. Baik. Singanya kemudian dikeroyok oleh puluhan serigala, dimakan oleh serigala itu. Mungkin 20 serigala. Berarti masing-masing serigala ada dagingnya singa. Itu yang di dalamnya ada daging manusia tadi. Serigalanya mungkin dimakan ular, yang satu dimakan buaya. Dan terus demikian. Kata mereka, bagaimana yang seperti ini manusianya akan dibangkitkan? Segala macam logika mereka bawa, mereka datangkan untuk mengingkari kebangkitan. Makanya di dalam ayat, di dalam Quran banyak sekali bantahan-bantahan Allah terhadap mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan ini. Makanya di dalam rukun iman, saat Rasulullah SAW ditanya, oleh Jibril alaihi salam, apa itu iman? Beliau jawab, iman, kamu mengimani Allah, mengimani kitabnya, para rasulnya, para malaikatnya, termasuk mengimani hari kiamat. Dan itu termasuk rukun iman kan. Karena kondisi musyrikin, banyak kufar mengingkari tentang kebenarannya. Tidak yakin dan tidak mempercayai akan adanya kiamat tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah tunjukkan kepada mereka bahwa Allah maha kuasa dan mampu untuk mengembalikan mereka seperti sedia kala. Nanti akan kita lalui insyaallah. Taib. Di dalam ayat masih, setelah Allah katakan kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, ini tadi kita ketahui ancaman dari Allah, akan mereka ketahui kebenaran yang disampaikan oleh Rasul kami dalam ayat-ayat kami, akan mereka ketahui akibat kedustaan mereka itu seperti apa nanti. Saat terjadi kiamat, mereka akan tahu akibat dari kedustaan mereka ini. Di salah satu qiraah, ini bacaan Quran, diriwayatkan dengan ta, sehingga dibaca kalla sata'lamun thumma kalla sata'lamun. Ini salah satu qiraah. Kalau saya alamun pakai ya, artinya mereka. Mereka akan tahu dampak dari pendustaan mereka ini. Yani azab dan siksaan kami akan menanti mereka. Akan dihukum mereka sekeras-kerasnya. Atau dengan tak sata'lamun, kalian akan tahu. Ancaman langsung ke mereka. Sungguh kalian akan tahu nanti. Lihat, nanti kalian akan tahu hasil dari pendustaan kalian ini seperti apa. Kemudian Allah katakan, alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna layla libasa. Alam naj'alil ardha mihada. Tidakkah kami telah menjadikan bumi bagi mereka itu mihada. Mihad itu sesuatu yang mudah untuk diinjak, sesuatu yang dihamparkan untuk mereka. Dan itu Allah sebutkan di ayat lain seperti Al-Baqarah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Firas itu yang terhamparkan, makanya kasur dalam bahasa Arab disebut firash. Hambal itu mafrushat. Ini hambal, karpet-karpet itu. Mafrushat. Kenapa? Karena dihamparkan kan. Asalnya enggak ada seperti ini, dan didatangkan karpet, dihamparkan. Sehingga tertutup semua oleh karpet. Nah, bumi Allah katakan demikian, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah jadikan bumi itu terhampar bagi mereka, mudah untuk mereka injak, sehingga mereka beraktivitas di atas bumi itu dengan mudah. Yang itu mau bercocok tanam gampang, si petani mau dia bajak, mau dia cangkul, mau dia ini, gampang. Yang itu mau safar, berpergian dari sana ke sini, karena dia jadikan terhampar bumi ini, sehingga mudah bagi mereka. Yang itu mau bangun gedung-gedung bertingkat, rumah, ini, itu, dengan mudahnya. Coba kalau tidak Allah jadikan terhampar ya, kan sulit, serba sulit bagi mereka. Semuanya sulit. Misalnya bentuknya begini, tidak dihamparkan. Kalau dihamparkan kan begini. Kalau begini, bagaimana orang mau mengolah tanahnya, si petani, si ini, bagaimana orang mau safar, bagaimana orang mau bangun, atau bentuknya begini. Serba sulit. Tapi Allah mudahkan bagi mereka. Kami jadikan bumi itu terhampar. Sehingga gampang. Mempermudah segala aktivitas mereka. Atau makna lain, di qiraah juga bacaan tanpa alif. Sehingga dibaca, alam naj'alil ardo mahdan. Disebut qiraah artinya itu ada qiraah bacaan diriwayatkan dari para a'immah. Cuman kita memang, untuk kita misalnya, qiraah bacaan yang sampai kepada kita atau yang kita pelajari, qiraah riwayat Hafiz an Asim. Itu salah satu riwayat, na'am. Dan bacaannya seperti itu. Mihada. Qiraah lain, karena Quran kadang diriwayatkan beberapa bacaan, tanpa alif, sehingga dibaca alam naj'alil ardo mahdan, bukan mihadan, tapi mahdan. Makna mahdan itu sesuatu yang menimang, layaknya ibu yang menimang bayinya. Bayi ini aman dan nyaman dipelukan ibunya, karena ibunya lebih besar, tentunya dia di timangannya gitu. Nah, disebutkan demikian seakan seperti itu mahdan. Manusia, mereka semua, ya kafir, ya musyrik, ya mukmin, semua ada dalam timangan bumi, karena buminya besar, mereka semua seperti seakan-akan ditimang oleh bumi ini, ada di dalam bumi itu mereka. Dan maknanya mirip dengan yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, wal jibala autada. Kemudian gunung-gunung juga kami jadikan sebagai paku, watad. Itu yang memperkokoh dan memperkuat bumi, sehingga mereka bisa tinggal nyaman di atas bumi, buminya tidak goyang, tidak berputar, tidak bergerak. Layaknya, gambaran kecilnya seperti kemah. Ketika kemah ditarik, begini kan, ini kan perlu tali-tali untuk memperkuat, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, kemudian ini dikasih apa namanya, pasok atau apa, sehingga tendanya nanti kuat, mau dimasuki, mau di ini, kena hujan, kena apa, gak goyang. Tapi kalau tanpa ini, tanpa tali-tali kanan kirinya, kena angin sedikit, ambruk itu tendanya nanti. Maka perlu pemasok, pasok-pasok ini tadi. Nah, gunung, Allah katakan kami jadikan sebagai pasok bumi, sehingga bumi itu lebih kokoh, lebih kuat, nggak goyang, nggak berputar, nggak goncang, sehingga mereka aman. Ya seperti tadi, yang mau bercocok tanam, yang mau bangun, yang mau safar, yang mau ini, beraktivitas dengan segala macam aktivitas mereka di atas permukaan bumi itu dengan nyamannya mereka. Gak ada gangguan, gak ada kendala sama sekali. Tidak ada kendala sama sekali. Karena Allah kokohkan bumi itu dengan gunung-gunung besar yang Allah jadikan. Wal jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai watat, pemasok-pemasok bumi. Dan yang ketiga, tadi kedua, gunung. Yang ketiga, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kalian itu azwajan, berpasang-pasangan. Artinya, ada yang kami ciptakan sebagai lelaki dari kalian, ada yang kami ciptakan sebagai wanita. Dan itu akan berpasangan. Kelak nanti mereka menikah, saling membutuhkan. Yang laki butuh wanita, yang wanita pun butuh lelaki. Berpasang-pasangan Allah jadikan. Atau ditafsirkan azwajan, berwarna-warna, berwarna-warni. Sehingga ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Ada yang diciptakan gemuk, ada yang diciptakan kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tampan, ada yang kurang dari itu, ada yang cantik, ada yang di bawahnya. Macam-macam manusia Allah ciptakan. Semuanya ciptaan Allah. Sehingga di situ terjadi ujian. Bagaimana ujiannya? Ya, akan dilihat seperti apa mereka. Apakah yang merasa tampan atau cantik akan sombong, membanggakan diri? Atau bagaimana? Agar yang tidak atau kurang tampan, kurang cantik, bersabar. Alas. Itu yang Allah pilih dan Allah berikan untuknya. Yang cantik, yang tampan pun untuk bersyukur. Ya Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Allah beri ketampanan, Allah beri kecantikan pada wajahnya, pada tubuhnya. Nah, macam-macam manusia Allah ciptakan. Wa khalaqnakum azwaja. Demikian Allah jadikan kalian azwajan. Yang tiga. Yang keempat, waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu subata. Waktu untuk kalian istirahat. Istirahat untuk jasad kalian. Setelah beraktivitas lama dari pagi sampai sore, capek kalian. Butuh istirahat. Maka tidur kami jadikan sebagai istirahat bagi kalian. Terbukti setelah kalian bangun, fresh. Enak. Kembali itu tenaga. Semangat kalian untuk kembali menjalani aktivitas kalian. Makanya hari setelah Jumat dibilang Sabtu. Dari ini Sabat, Subat. Artinya hari istirahat disebutkan karena itu yang di awalnya, karena diperintahkan kepada Yahud untuk istirahat di hari itu dari aktivitas mereka. Wa ja'alna naumakum subata. Ada juga seperti kata Imam Ibnul Anbari Subat itu maknanya tamaddud. Ja'alna naumakum subata. Subat itu tamaddud. Tamaddud itu menggeliat. Ya maaf kalau orang Jawa bilang mulet. Begini kan. Nah, itu subat, kata Ibnu al-Ambari. Kami jadikan tidur kalian itu seperti itu. Dikatakan demikian, ya karena orang yang beristirahat akan seperti itu. Terasa lebih nyaman kan? Ma'ruf memang jibilahnya seperti itu bawaannya. Kalau udah capek, ingin istirahat, tidur, dia menggeliat gini. Ya badannya, ya tangannya, ya kakinya semua. Seakan lebih lemas setelah itu, lebih lentur tubuhnya, lebih enak. Dan Allah yang jadikan itu lebih nyaman buat kalian. Agar tidur kalian lebih enak, lebih nyaman, lebih bisa kalian istirahat. Waja'alna naumakum subata. Demikian tidur kalian dijadikan oleh Allah. Atau makna yang ketiga, subat artinya kotak, terputus. Berarti makna ayat, kami jadikan tidur kalian itu pemutus. Apa yang dimaksud pemutus? Ya pemutus dari aktivitas kalian. Ketika istirahat, tidur, ya sudah. Kalian gak bisa melakukan aktivitas kalian. Yang kerja, yang ini, yang itu. Terputus semua dengan tidur. Atau terputus dari orang. Ya udah, gak bisa diganggu. Karena dia sedang istirahat, sedang tidur. Makanya tidur itu diperumpamakan, diserupakan dengan kematian. Karena terputus dari orang, ya sudah gak bisa diajak komunikasi, layaknya kematian. Tapi walaupun itu tentunya total gak mungkin. Karena kan tidur mirip, orang gak bisa diganggu. Istirahat dia. Dan terputus dari aktivitasnya, layaknya orang mati sudah gak bisa kerja apa-apa. Kalau itu total, ini pun ya, mirip lah. Gak bisa melakukan ini itu saat dia tidur. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, Allah katakan, waja'alna layla libasa. Kami jadikan malam kalian itu penutup, libas. Libas itu penutup, pakaian yang menutupi. Menutupi apa? Yang menutupi kalian dengan gelapnya. Menutupi alam kalian. Ini. Awalnya kan terang seperti ini. Pagi, siang, sore. Begitu malam tertutupi. Sehingga gelap. Dan itu lebih nyaman bagi kalian untuk istirahat. Allah jadikan ada malam gelap menutupi mereka. Ada siang terbuka. Terang. Yang mau aktivitas tadi, yang mau ke ladang, yang mau ke pasar, yang mau kerja, mau safar, mau ini. Lebih nyaman saat terang. Masing-masing sesuai kemaslahatannya Allah berikan. Karena ini waktu tidur, terkait ayat sebelumnya, waja'alna naumakum subata, maka lanjutannya Allah katakan, waja'alna layla libasa. Kami jadikan pula malam itu penutup bagi kalian, gelap. Dan di situ kalian lebih nyaman istirahat. Dari penatnya hari, sepanjang hari capek kerja, aktivitas. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, yang keenam. Dan kami jadikan pula siang itu sebagai waktu kalian cari maash, cari maisyah, cari kehidupan, kerja. Orang butuh terang ketika kerja. Ya, betapa sulitnya kalau gelap ya apa? Nggak ngelihat mana lubang, mana ini, mana itu. Akan lebih nyaman saat terang. Di situ mereka banyak ringan dan terbantukan dalam kemaslahatan hidupnya. Maka dijadikan siang sebagai terang waktu untuk mereka cari penghidupannya. Cari makan, minumnya, kerjanya. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ. Demikian siang itu kami jadikan tempat kalian cari kerja, ma'ash. Yang ketujuh, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit syidada, yang itu kokoh dan dahsyat, kuat, besar. Kokoh bangunannya dan tidak pernah ada selain ciptaan Allah seperti itu. Min ghairi amadin tarawunaha, dalam ayat lain. Tanpa satu tiang pun kalian lihat. Ada. Langit sebesar ini. Dan bukan hanya ini, 7 lapis langit ini di atas. Di mana kita memijak bumi, di situ pasti langit di atas. Sementara enggak ada tiang sama sekali. Dia di atasnya bumi begini. Siapa manusia yang mampu? Sehebat-hebatnya insinyur teknik sipil, mentok sekian meter harus ada tiang, harus ada tulang. Kalau enggak ambruk bangunannya. Ini ada lantai 2. Sebelum dibangun pasti diukur oleh insinyurnya, anemernya. Ini harus buat tulangan di sini. Harus besi ukuran sekian, besi ulir, cor ini itu. Baru bangunan paling berapa ini? 15 kali 15, mungkin 20 kali 20. Apalagi lebih besar lagi bangunannya. Tambah harus lebih banyak tiang-tiangnya. Agar gak ambruk. Nah, ini langit. Mana ada tiangnya? Dia di atas bumi begini. Gak ada tiang sama sekali. Dan Allah katakan, syidada, kokoh. Kuat. Gak ambruk begini ke bumi. Dijadikan kokoh oleh Allah SWT. Tanpa tiang satupun. Ini makhluk besar loh. Luar biasa besarnya. Langit. Allah jadikan. Ini keberapa tadi? 7. Ja'alna وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kami bangun di atas kalian langit yang 7 lapis. Kokoh, kuat. Manusia saja berapa kali kita dengar kan? Padahal ya sudah pinter, sudah top, pengalaman, jam terbang tinggi. Ternyata ambruk bangunan di sana, ambruk bangunan di situ. Kena gempa sebentar, hancur, patah jembatannya. Kena banjir, kena longsor ini, begitulah manusia. Ini langit. Wala goyang, wala apa. Kokoh Allah jadikan. Hari semenjak awal penciptaannya. Ini semua akan kita hitung, ini sengaja nanti hasilnya di akhir. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Dan kami jadikan cahaya yang menyala. وَهَاج itu wakot, sesuatu yang menyala. Yang dimaksud cahaya yang menyala di sini matahari. Karena panas, nyala. Dan itu kemaslahatan yang sangat kalian butuhkan manusia. Kalian butuh itu matahari. Untuk kehidupan kalian, yang petani sangat butuh, untuk apa namanya, siklus tanamannya, yang banyaklah orang banyak butuh matahari. Gak bisa mereka hidup tanpa ini. Dan itu kembali kenikmatan yang Allah sebutkan, Allah berikan kepada mereka. Makanya Allah sebutkan di ayat lain, Qul ara'aitum in ja'alallah 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Qul ara'aitum in ja'alallah 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan ke mereka, bagaimana menurut kalian kalau seandainya Allah itu menjadikan untuk kalian malam itu terus tiada henti, enggak ada siang. Terus gelap sepanjang hidup kalian. Apa kalian enggak kesulitan? Jelas akan kesulitan. Terus gelap. Sengsaranya. Bagaimana orang mau aktivitas? Bagaimana para petani? Bagaimana orang yang butuh jemur ininya? Bagaimana orang butuh ini itu? Orang butuh. Atau sebaliknya, kalau Allah jadikan dunia kalian itu siang terus menerus sepanjang hidup kalian, gak ada yang namanya malam, juga akan kesulitan kalian. Dan akan mengeluh. Karena kalian juga butuh malam, waktu istirahat, waktu ini. Itu kenikmatan besar yang Allah berikan. Dan bukan perkara mudah menggelapkan dan menerangkan dunia urusannya. Alam ini semua. Dan diatur sedemikian rupa oleh Allah. Yang sini siang, yang belahan bumi sana malam. Nanti gantian yang sini siang, yang sini malam. Bukan urusannya satu rumah, satu ruangan. Alam. Kalau bukan kekuasaan Allah SWT, siapa yang mampu? Dibuat ini terang, dibuat itu. Dan bukan hanya kita saja yang di sini. Alam. Dunia semua. Berputar terus. Silih berganti siang malam. Dan berpengaruh sini. Saat sini siang, yang sini gelap malam. Demikian matahari diatur oleh Allah berputar ke sana kemari. Gantian nanti sini siang, sininya malam. Kalau enggak kalian akan kesulitan. Akan ngeluh kalian, akan sengsara kalian. Siang terus tanpa malam, atau malam terus tanpa siang. Allah yang atur. Dijadikan siang, dijadikan malam, silih berganti. Taib. Tadi matahari. Waja'alna sirajan, wahaja. Siraj itu cahaya, wahaj itu yang menyala, yang terang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ini yang ke-8. Dan kami turunkan mu'sirat, ditafsirkan oleh Qatadah dan juga Mujahid, angin maknanya. Dari angin, ma'an thajjaja, kami turunkan air. Disebut angin mu'sirat. Mu'sirat itu asal maknanya sesuatu yang memeras, diperas. Disebut demikian karena angin seakan seperti memeras awan untuk turun hujan. Allah yang atur, Allah yang perintah. Makanya dia disebut pemeras, yang memeras angin ini. Mu'sirat. Atau riwayat Ibnu Abbas, mu'sirat itu ya awan itu sendiri. Disebut mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. Dari angin itu atau dari awan itu kami turunkan air. Turunlah hujan. Yang lebih dikuatkan oleh mufassirin, ya dia awan. Mu'sirat, itu awan seperti riwayat Ibnu Abbas, dan beliau penafsir Quran memang. Awan yang ketika Allah perintahkan, akan turun darinya hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Ini perkara yang ke-8. Wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. Di dalam ayat Allah sebutkan delapan bukti ini sebagai kekuasaannya atau sebelum itu. Selanjutnya Allah katakan setelah hujan Allah turunkan. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Untuk kami keluarkan dengannya habban wa nabata, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi hujan butuh air untuk cocok tanam, untuk pertanian. Mereka juga sangat mengandalkan hujan. Ketika itu kering, paceklik berkepanjangan, gersang, mati semua, akan rusak dan gagal panen. Air ini dibutuhkan oleh bumi, oleh tanah. Akan membuat subur sawah, ladang, dan pertanian mereka. Semua itu kembali untuk kemaslahatan umat manusia. Dan bukan hanya sepetak dua petak, alam urusannya. Hujan menghujani alam mereka. Kadang kamu dapati, kamu jalan misalnya dari ujung paling timur misalnya Banyuwangi sana. Kamu naik mobil misalnya, terus, dan sepanjang perjalanan hujan gak berhenti, gak putus. Sampai mana misalnya, sampai Jawa Tengah sana, terus hujan itu gak ada hentinya. Menghujani semua. Dan mungkin masih panjang lagi kalau kamu lanjutkan Sumatera sana. Besar. Bukan hanya sehektar dua hektar sawah urusannya, alam yang dihujani, bumi. Semua itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sehingga tumbuh-tumbuhan itu dengan mudahnya, dengan suburnya. Ma'an sajjaja, tadi sajjaj terlewat, ditafsirkan sesuatu yang turun terus-menerus. Itu thajjaj. Ini seperti hujan, kan terus turun. Enggak, misalnya turun, yor, berhenti. Layaknya orang nyiram satu ember, hot, berhenti. Ini enggak, terus hujan itu bertubi-tubi dan tanpa henti. Berkesinambungan, nyambung, terus enggak ada putusnya. Itu sejaja. Air hujan yang Allah turunkan terus menerus. Seperti tadi, itu dibutuhkan oleh manusia untuk kemaslahatan mereka hidup di bumi mereka. Demikian kenikmatan itu untuk kemaslahatan mereka, untuk tumbuhnya biji-bijian, segala macamnya, gandum, beras, jagung, dan lain-lainnya. Atau nabat, tanam-tanaman lain yang dibutuhkan untuk makhluk hidup, bukan hanya manusia bahkan. Dengan hujan itu nanti akan tumbuh rumput, ilalang, dibutuhkan oleh binatang, makhluk Allah. Dibutuhkan oleh kambing, sapi, unta, atau yang lainnya yang memang butuh tanaman-tanaman tersebut untuk makannya. Wa jannatin alfafa. Begitu pula kebun-kebun yang ada dalam bumi mereka, semua itu membutuhkan air. Tanaman-tanaman besar, pohon-pohon besar, ini semua bukti yang ingin Allah jelaskan kepada manusia Allah Maha Kuasa. Kalau kita amati dari awal, masing-masing dari delapan ini tadi, kita hitungkan dari awal, masing-masingnya perkara besar yang luar biasa, mega dan wah luar biasa sudah. Gak mungkin dilakukan kecuali oleh Maha Kuasa. Satunya saja sudah gak mungkin kecuali oleh Maha Kuasa. Ini delapan sudah Allah sebutkan. Alam naj'alil ardo mihada, yang pertama tadi. Bumi dijadikan terhampar, gampang, mudah. Bumi loh, segede ini, sebesar ini, semuanya rata. Kamu mau ke sini, kamu mau ke Eropa, kamu mau ke Rusia, kamu mau ke Timur Tengah, kemana saja kamu akan dapati buminya terhampar. Seperti ini. Allah yang jadikan. Siapa yang mampu? Siapa yang bisa kalau bukan Allah? Bumi. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada, dikuatkan dan dikokohkan bumi itu dengan gunung-gunung besar. Gunung-gunung gede luar biasa. Sebagai pemas pasoknya, sebagai pakunya, sehingga buminya lebih kokoh dan kuat, enggak goyang, enggak getar. Dan siapa yang mampu? Kalau bukan Allah SWT. Ini gunung. Wajibala autada. Waja'alna naumakum subata. Dijadikan tidur kalian. Waktu untuk kalian beristirahat. Sehingga kalian hilang lelahnya. hilang capeknya. Malam dijadikan gelap tadi, menyelimuti bumi, dunia urusannya. Bukan hanya di tempat kita. Siang, tempat waktu kalian cari kehidupan, kerja, maisha. Seperti tadi, urusannya dunia. Sana malam, sini siang, situ malam, sini terus berganti. Siapa yang ngatur? Kok bisa? Kalau bukan kekuasaan Allah. Ini sekarang kita pagi, yang sebelah sana belahan sana malam. Nanti kita malam belahan sana pagi. Bagaimana ngaturnya? Siapa yang, gak mungkin itu semua terjadi begitu saja. Seterusnya, 8 tadi. Termasuk tumbuhnya tanam-tanaman tadi, air hujan diturunkan, terus menerus, tidak ada henti. Apa yang Allah inginkan dari semua ini? Allah ingin menjelaskan ke mereka kalau saja mereka punya akal. Kalau saja masih berguna logika bagi mereka. Kalau melakukan perkara-perkara besar masing-masingnya dari 8 ini tadi, Allah Maha Kuasa. Dan ringan sekali bagi Allah. Bumi, langit, malam, siang, ini, itu, besar-besar tadi. 8 ini sangat ringan bagi Allah, padahal besar dan luar biasa sudah. Gak ada yang mampu, gak akan ada yang kuasa lakukan itu kecuali Allah. Kalau itu saja Allah mampu, Allah Maha Kuasa, apalagi mengembalikan ciptaan kalian, itu intinya. Wahai musyrikin, wahai kufar, kalian yang mengingkari, meragukan, mendustakan kebangkitan setelah mati, kan mereka tadi ngingkari. Mana mungkin sudah mati, sudah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun akan kembali penciptaannya, kiamat ini. Siapa yang kuasa? Apa sulitnya kalian manusia kecil? 8 ini besar-besar semua, Allah Maha Kuasa. Ringan sekali bagi Allah. Mana yang lebih sulit kalau mau dibahas misalnya sulit? Mengembalikan ciptaan kalian atau 8 perkara ini? Manusia kecil, ya Allah, kita ini berapa sih? Tinggi paling 180, 190. Lebar paling berapa? Ya Allah, jasadnya cuma sekian. Mengatur alam, siang, malam, tidur kalian, hujan diturunkan, gunung-gunung besar, bumi, langit, tanpa tiang satu pun Allah kuasa menciptakan semua itu. Kenapa sulitnya mengembalikan kalian, ya Allah? Logika yang masih benar, kalau ada sisa akal pada mereka, tentu akan mengatakan, ya tentu lebih ringan, lebih mudah untuk menciptakan mereka kembali, untuk mengembalikan ciptaan mereka seperti sedia kala, dibangkitkan setelah mati. Wong sudah ada kok, sudah pernah ada, tinggal dikembalikan lagi. Mengembalikan itu jauh lebih gampang daripada menciptakan awal. Itu logika yang benar, akal yang sehat. Menciptakannya Allah kuasa. Apa sulitnya untuk mengembalikan kembali? Nah, ini mukaddimah yang Allah sebutkan. Kenapa 8 ini Allah sebut? Semua untuk membantah keraguan mereka, untuk membantah pengingkaran mereka bahwa mereka gak mungkin, manusia gak mungkin dikembalikan ciptaannya. Gak mungkin dibangkitkan lagi di hari kiamat. Juhala. Orang-orang jahil, bodoh. Gak punya akal sama sekali. Makanya Allah kasih penjelasan tadi, 8 ini tadi. Tumbuh-tumbuhan, tanaman. Awalnya kan benda mati. Biji ditanam. Tiba-tiba dari tunasnya kena air, kena hujan, atau disiram. Pecah. Keluar tunasnya, tumbuh. Sampai jadi tanaman besar. Begitu pula, manusia akan dikembalikan ciptaannya. Makanya Allah sebut tanaman dari biji. Karena manusia juga seperti itu. Ada sisa, kata Rasulullah SAW. Hujan, berjiran, pecah. Luar tunasnya tumbuh, tumbuh, tumbuh. Sampai ketika manusia. Itu pula manusia akan dikembalikan cinta. Makanya Allah sebut tanaman dari biji. Karena manusia juga seperti itu. Ada sisa, kata Rasulullah SAW, pada jasad manusia yang namanya ajabul jalan. Yang ini gak akan hancur. Gak akan hancur. Yang lain mungkin akan hancur. Dengan waktu akan musnah. Tapi satu ini, namanya ajabul jalan, gak akan hilang, gak akan hancur. Dan darinya akan ditumbuhkan kembali manusia. Tumbuh, tumbuh, tumbuh, terus sampai kembali ciptaan seperti sedia kala. Makanya perumpamaan itu Allah sebutkan tadi, habban wa nabatan, tumbuh dari bumi biji-bijian tadi. Awalnya kan biji jagung ditanam, beras, atau apalah yang lain, kacang, cah, luar tunas. Ya, tumbuh-tumbuh-tumbuh-tumbuh sampai jadi tanah. Salah. Ini seperti itu manusia. Akan Allah kembalikan ciptaan yang telah di akhir zaman, setelah kiamat. Itu mungkin tafsir beberapa ayat dari awal-awal surat Amma'ya Tasa'alun. Insyaallah kelanjutannya kita akhiri pada pertemuan depan. Wallahu a'lam.